Aku dulu paling rajin ngurat, tapi tidak suah dapat, sebab aku nejat, orang setengah melarat. Coba nung kantong padat, banyak nok madat. Untung jua ayahku dapat nok bini gemuk bulat, sampai sekarang beranak empat. Jangan kuat nak bersakat, kita harus mempakat, sebab bukan bini bersakat, malam-malam payah nak berdekat. Belimbai jalan belimbai sayang, terenong ada no dayang. Iu nang memang lagak segila, iu tak tahan aku nak tahu, kirasa aku nak jua ikutek dia berjalan sampai ke mana ngelangkah. Aku tak tahu. Pelintat, pelintut, pelintat, pelintut, jadi nambah kusut berdekatkan dia. Nak nyangkut demi jer lutut, aku terkejut, rasa sumpan aku hilang, lalu mata saling mandang, tak sadar kaki bang lubang, aku terlentang. Belimbai jalan belimbai sayang, terenong ada no dayang. Nang memang lagak segila, iu tak tahan aku nak tahu, kirasa aku nak jua ngikutek dia berjalan sampai ke mana ngelangkah, aku tak tahu. Nambah kusut berdekatkan dia. Keremat, keremut, keremat, keremut, lama jam nak nyangkut kemijer lutut, aku terkejut, rasa supan aku hilang, lalu mata saling mandang, tak sadar kaki bang lubang, aku terlentang. Belimbai jalan belimbai sayang, terenong ada no dayang. Iu nang memang lagak segila, iu tak tahan aku nak tahu, kirasa aku nak jua ngikutek dia berjalan sampai ke mana ngelangkah, aku tak tahu. Belimbai jalan belimbai sayang.